야좀더만들야알은지를꿈내가라하라가메시라꿈을아비리아젠더너버짱와얀디라사라사케버쩌웨나에웨나토랑안고뚱나만아트로소빈나알라알라 Pulo-pulo wis pecatku, ya dek ya wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu, aja dadi runti ing hatimu. Aja kuatir, mana agak-agak kok ngaku merak, anjen sengaja, anjen dijarak. Aduh mas, sakit hatiku. Ono kadal mangani roti, tanpa abu dan aja digondeli. Aduh dek, aja digondeli.

sedek mau ngalamun ana longso rino kelawan angin kumon ku setahun yen lagi soyo tambah bengong iwak grame pangan melok piye meneh wis barang kebacut pripun ke ampun aketiban amben boten purun alange kajengen nambahi bingung jarene wong ketut yen digeget boten mantun mantun sinten sing purun kersane mantun nggih tangga ngalamun keton ku nganti setahun aduh ampun sinten sing purun kersane mantun nggih tangga ngalamun keton ku nganti setahun ampun ampun terima sakit butun

Kemis mesti hati mesti. dek aku sing lugu ada api terang ada temu wong ayu dadi jambrahu sosoro perek aku sosoro perek salahku dek pemohon di sorti besok kebesok akan lagi lagi pijer semoyo mas. Thank you. seliramu sekar melati, aku kumbang hitam sari. Upama seliramu margi wong manis, aku kan bakal liwat. Sen lintang eluku semono, janji prasetya negatif. Dan saku mantel neng metro Rinoso, agar oso rasa neng griyo. Sak jagat royo kaling ono ukir lan samudro nore ilang memanis hati hati hati selawase. Nanti mati ora bakal lali, lakai lintang yang melaku. Thank you. Ya. Arep bengi. Epa rebu, oh, epa rebu, mulai.